hitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada jelang cerita kisah yang panjang menghitung hari. Yang aku minta tulus hatimu.